نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafakuh mendalami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhum wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, barang siapa yang mencari ajaran selain Islam dijadikan sebagai agama, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agama dari dia tersebut, dan dia fil akhirati di akhirat kelak la minal khasirin, benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, atau mudah-mudahan usaha kita ini, ya, hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini adalah untuk mempelajari Islam, ya, yang diterima atau yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam, sungguhnya agama yang ada di sisi Allah sejak dahulu sampai sekarang dan akan datang itu hanya ada satu, yakni al-Islam. Kemudian Islam yang seperti apakah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, insyaallah dengan kita belajar kita akan paham Islam seperti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan jiwa kita, yakni kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufusi, Tazkiyatun Nufus, yakni pembersih jiwa. Kalau di sana ada istilah bersih darah, sekarang ada bersih jiwa. Karena tidak hanya darah saja yang ada kotorannya, jiwa juga ada kotorannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jiwa paling tidak ada dua keadaan, ada dua kondisi. Yang pertama, bagaimana Allah firmankan di dalam surat Yusuf, innan nafsa la'amaratun bisu'i. Ini adalah kondisi jiwa yang pertama. Sesungguhnya jiwa itu la'amaratun bisu'i, benar-benar senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk. Ini kondisi jiwa yang pertama Allah sebutkan di dalam surat Yusuf. Innan nafsa la'amaratun bisu'i. Kemudian kondisi jiwa yang kedua adalah setelah jiwa itu dibersihkan, sehingga jiwa ini menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala memuliakan jiwa ini. Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Kemudian, udkhuli, bagaimana berikutnya? Irji'i ila rabbiki qadiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam kondisi ridha lagi diridhoi. Ini adalah jiwa yang kedua, sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Udhulu, apa berikutnya? Berikutnya udhuli fi ibadi wadhuli jannati, ya. Masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini balasan jiwa yang kedua, ya. Nah, jiwa paling tidak, jiwa kita di antara dua jiwa ini, jiwa kita termasuk jiwa yang mana? Apakah jiwa kita la amaratun bisu, senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk, ataukah termasuk jiwa yang kedua? Ya. Dan jiwa yang pertama itu adalah asal diciptakannya manusia, itu memiliki jiwa yang pertama. Kemudian Allah berikan rahmat dengan mempelajari agamanya, ya, sehingga terhasilkan atau dia menggapai kemuliaan sehingga mendapatkan gelar ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bagaimana sifat-sifatnya? Insyaallah taala pada kitab ini sedikit dibahas terkait masalah jiwa yang kedua tersebut. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa kita sebagaimana pada firman-Nya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini sebenarnya merupakan sebuah ringkasan. Ringkasan dari kitab-kitab para ulama yang terdahulu. Di antaranya kitab ini teringkas dari kitab atau dari tulisan-tulisan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, kitab ini juga diringkas dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, tulisan ini juga merupakan ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala semasa hidupnya diwarnai dengan berbagai macam jenis kehidupan. Ya, ada kehidupan sejenis sufiah, dan pada beliau ketika masuk sufiah, beliau menjadi imam. Kemudian masuk lagi pada kehidupan Ahlul Kalam. Ketika masuk pada kehidupan Ahlul Kalam, Imam Al-Ghazali menjadi imamnya dan membantah habis ya, terhadap sufiah. Dan berikutnya, setiap kali beliau masuk pada satu kepercayaan atau satu pemahaman, beliau itu menjadi imam dan membantah pemahaman yang beliau masuki sebelumnya. Kemudian di akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat kepada beliau sehingga beliau kembali rujuk kepada kitabullah wa sunnah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, ya, sebagaimana pemahamannya para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah Ta'ala kita akan mulai baca pada materi yang pertama yang disebutkan oleh penyusun, dan tidak lupa nama penyusunnya adalah Ahmad Farid. Nama penyusunnya adalah Ahmad Farid. Ahmad Farid. Pada pelajaran yang pertama ini beliau membawakan sebuah bab bagaimana tertera pada lembaran yang ada di pada diri kita. Beliau mengatakan al-ikhlasu wal-mutaba'atu, bab tentang ikhlas dan al-mutaba'ah, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mutaba'ah. Beliau mengatakan syartani liqabulil amali. Syartani liqabulil amali. Ikhlas dan mutaba'ah ini merupakan syartan, dua syarat. Dua syarat liqabulil amali, untuk diterimanya sebuah amalan. Untuk diterimanya sebuah amalan. Perhatikan judul yang beliau bawakan, ini merupakan sebuah isyarat bahwasanya ikhlas dan mutaba'ah merupakan syarat. Kita kembali berpikir pada kehidupan kita. Seandainya kita masuk pabrik, melamar ke pabrik, mereka menentukan syarat-syaratnya, kamu harus begini, begini, begini. Harus lulus minimal S1. Kedua, minimal bisa bahasa Inggris. Ketiga, sudah punya pengalaman kerja di bidangnya 3 tahun. Biasanya seperti itu ya, Pak ya? Nah, kalau hilang satu syarat bagaimana? Kira-kira bisa diterima atau tidak? Nah, apa yang dia dapat ya? Begitu juga ini. Nah, lebih-lebih lagi terkait dengan amalan kita, ya, adalah diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan dua syarat, yakni ikhlas, ya, dan mutaba'ah. Nah, tinggal kita memahami apa itu ikhlas dan apa itu mutaba'ah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لا يقبل الله عز وجل عملا من الأعمال لا يقبل الله عز وجل الله tidak mau menerima Allah عز وجل tidak mau menerima amalan, sebuah amalan, minal amali dari banyaknya amalan, hatta yatawaffara, fihi syartan hatta yatawaffara fihi syartan, sampai terpenuhi pada amalan itu dua syarat, sampai terpenuhi dahulu ya, pada amalan tersebut dua syarat. Apa syaratnya? Fal awwalu, maka syarat yang pertama huwa al-ikhlasu, dia adalah ikhlas. Wa huwa, dan ikhlas ini merupakan syartul batin, syarat batin kita, syarat batin, syarat yang ada yang letaknya di batin. Wasani, dan yang kedua wa mutaba'atu sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah mutaba'ah, menapaki petunjuknya Rasulullah, menapaki petunjuknya atau sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syartul dhahiri, dan itu adalah syarat zahir, syarat yang nampak dari amalan kita. Jadi kalau seandainya kita beramal ya, itu harus kita melihat dua sisi ini. Yang pertama dari sisi batinnya kita lihat, sudahkah amalan kita itu dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dalam sisi zahirnya, apa yang nampak oleh kita berupa perbuatan kita, sudahkah dilandasi sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, sudahkah dilandasi dengan jalannya Rasulullah. Wadalla ala hadal makna, wadalla ala hadal makna kitabullahi al-munazzalu wa sunnatun nabiyyi al-mursalu. Wadalla ala hadal makna, dan telah menunjukkan terhadap makna ini, yakni dua syarat di atas, kitabullah al-munazzal yang diturunkan kepada kita, wa sunnatun nabi, dan sunnahnya nabi, hadisnya nabi sallallahu alaihi wasallam al-mursal, yang didatangkan kepada kita, yang diutuskan kepada kita. Qala Allah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan al mauta, adanya kematian. Jadi kematian itu tidak di tangan seseorang. Wal hayata, dan yang menciptakan adanya kehidupan. Liya baluakum, tujuannya Allah menciptakan kita hidup, menciptakan di antara kita ada yang meninggal. Liya baluakum, supaya Allah menguji kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu, yang paling baik. Apanya yang paling baik? Rumahnya, bajunya, mobilnya, motornya? Lah, paling baik amalan, amalan. Itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah uji kita, siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Bagaimana maksudnya paling baik amalannya? Diukur dengan apa kebaikan sebuah amalan? Dijelaskan oleh ulama. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, qala Fudail ibn Iyad, Fudail ibn Iyad berkata berkaitan dengan ayat di atas, wa akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling baik adalah akhlasuhu, amalan yang paling ikhlas untuk Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aswabuhu, dan amalan yang paling benar. Dilanjutkan oleh beliau, fa innal amala idza kana khalifan walam yakun thawaban lam yuqbal fa innal amala, maka sesungguhnya suatu amalan, sebuah perbuatan ibadah, idzakana qalisan, jikalau amalan itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir 1000 kali la ilaha illallah 100.000 kali setiap malam, atau membaca subhanallah 500.000 kali misalnya, ila akhirnya dari amalan-amalan yang ada. Tapi walam yakun thawaban, amalan tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka lam yuqbal, belum bisa diterima, belum bisa diterima. Meskipun kita sholat malam atau melaksanakan sebuah sholat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melaksanakan puasa ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, puasa dari pagi sampai pagi tidak buka-buka, sampai badan tinggal tulang belulang, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, lam yuqbal, belum bisa diterima di sisi Allah. Apa yang dia dapat? Lebih dan dapat pikir sampai mendoa. Ya Bunda, kasihan. Wa idza kana thawaban wa lam yakun khalisan, wa idza kana thawaban wa lam yakun khalisan, dan jika amalan itu salah benar sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita minum jenggot masyaallah sesuai petunjuk Nabi, kita celana-celana kita di atas mata kaki masyaallah sesuai petunjuk Nabi, tapi walam yakun khalisan, kita amalan itu tidak ikhlas sama Allah, kita minum jenggot supaya istri kita ridho, celana kita di atas mata kaki supaya sama dengan teman-teman kita, maka lam yuqbal, kata beliau rahmatullah, itu juga belum bisa diterima. Atau sholat kita khusyuk, sholat kita sudah pakai jamin, sudah pakai tahayyul, sudah pakai koran suah putih, sudah kayak Pak Haji dulu juga. Akan tetapi, bahkan syaratnya, rukun-rukunnya, bacaannya, hatta bacaannya pun sampai tajwidnya, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya itu sesuai makhraj betul. Tapi kenapa dia begitu? Di sampingnya ada calon mertua, di sampingnya ada calon mertua. Hati-hati, terancam lam yuqbal, belum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ta'ala, itu kata Qudel Ibn Riyad. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala yang Maha Tinggi berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapa saja orangnya di antara kita, baik itu wanita, baik itu laki-laki, baik itu sudah tua maupun lagi muda, umum siapa saja, baik orang Indonesia, baik orang Arab, baik orang Amerika, baik orang Afrika, umum. Baik orang Jawa, orang Kalimantan, orang suku mana, sama saja, umum. Barang siapa yang kana yarju liqa'a rabbi, dia itu yarju mengharap, liqa'a berjumpa, rabbi dengan Tuhannya. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan rabbinya, dengan Tuhannya, maka Allah berikan syarat. Berikan syarat. Falyakmal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan hendaknya dia tidak menyekutukan ahadan seseorang pun biibadati, di dalam beribadah Rabbi kepada Rabbnya. Maka perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syarat kepada kita kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dua syarat, tidak terlalu banyak. Pertama, kita beramal saleh. Yang kedua, kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Jikha. Bayangkan bagaimana kalau kita mau bertemu dengan Presiden. Syaratnya apa saja? Tidak aku begini ya, banyak sekali. Atau kita mau bertemu dengan seorang dari yang kita cintai misalnya. Bapak mertua memberikan syarat, kamu di sini harus pakai mobil apa saya. Kamu di sini harus bawa bulan satu hidup. Harus bawa ini dan itu. Kira-kira juga ini harus ya. Masya Allah ya, tanpa rasa berat. Bahkan amat ringan sekali untuk membawa mobil apa saja. Ya, mobil-mobilannya tapi ya, bukan mobil benerannya. Ya. Bagaimana dengan kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mana ya, para hadirin rahimahullahi wa rahimahumullah wa barakallahu fikum, bahwasanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kenikmatan yang paling besar, dan tidak ada kenikmatan yang terbanding dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan penduduk surga ketika ditunaikan semua hak-hak mereka di surga, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian masih ingin kenikmatan yang lain? Kata penduduk surga, ya Allah, kenikmatan apalah yang lebih nikmat dari ini, dari surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Penduduk surga sudah menyangka tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada apa yang Allah berikan di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala buka tabirnya, sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan surga. Tidak ada bandingannya kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cuma tentukan dua cara saja, tidak banyak-banyak. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk bawa mobil aman dan kepada Allah. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa uang 100 rupiah saja, enggak perlu. Cukup dua saja. Kita bawa kepada Allah amalan salihan, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadan. Cukup dua ini saja. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan oleh Fudail bin Uyad rahimahullahu ta'ala, fal amal salih. Bagaimana dikatakan sebuah amalan yang baik, amalan yang baik? Kata beliau, fal amal salih. Maka amalan salih huwa al muwaffiq li sunnati. Dia adalah al muwaffiq, sebuah amalan yang sesuai, yang cocok. Yaitu nanti terhadap sunnah. As-sunnah ini memiliki banyak arti. Dan arti yang dimaukan pada bab ini adalah as-syariah. Sunnah di sini adalah as-syariah. Ya. Jadi, jangan terbayang di benak kita ketika sebuah amalan sesuai dengan sunnah. Kalau sesuai dengan sunnah itu, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak kita ya alhamdulillah tidak istirahat. Tidak begitu ya. Ketika di dalam bab seperti ini, as-sunnah itu diartikan dengan ya, as-syari'ah. Yaitu apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi selama amalan kita itu belum sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita terancam amalan kita pun tidak diterima. Ya. Dan hendaknya kita melihat kembali amalan yang hendak kita kerjakan. Apakah amalan kita ini dilandasi dengan sunnah atau tidak? Yang kedua, wa adam syirki, dan tidak berbuat syirik. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, di atas itu Wa adamu syirki dan tidak berbuat syirik, maksudnya huwa al-ikhlas. Dia adalah ikhlas, beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan?" Allah menantang kepada kita. "Wa man ahsanu dinan?" Siapa lagi yang lebih baik agamanya, yang lebih baik amalannya? Di permana amalan. Di permana amalan. "Wa man ahsanu dinan?" Dan siapa lagi yang lebih baik amalannya? "Mimman aslama wajhahu lillah." Mimman, daripada orang yang aslama, dia menyerahkan wajahnya kepada Allah. Yani ikhlas. "Wa huwa muhsinun," dan dia juga berbuat baik. Siapa lagi yang lebih baik amalannya? Maka dijelaskan tafsirnya, "Aslama wajhahu lillah." Fa'islamul wajhi, maka menyerahkan wajah, maksudnya huwa, dia adalah al-ikhlasu, ikhlas. Wal-insanu, dan yang namanya muhsin, muhsin, ahsana yuhsinu ihsanan muhsinun. Orang yang berbuat baik, apa maksudnya? Wal-insanu, dan yang namanya ihsan, huwa mutaba'atu sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah menapaki sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dua syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perlu difahami bahwa tanya bab ini para ulama senantiasa mendahulukannya. Bab ini senantiasa para ulama mendahulukannya. Kenapa? Karena dengan dua ini lah, karena dengan dua perkara ini kita dapat merealisasikan firman Allah. Kita bisa mewujudkan firman Allah. Kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira orang yang beriman sudah bertakwa atau belum ya, Pak ya? Kira-kira sudah ya? Akan tetapi kenapa Allah perintahkan suruh bertakwa lagi? Yani untuk terus-menerus bertakwa kepada Allah. Bukan berarti Allah memerintahkan takwa kepada orang yang beriman. Saya sudah beriman, bukan suruh takwa lagi. Saya sudah takwa, kok suruh takwa lagi. Ya. Jadi kita, kalau misalnya kita sedang belajar, ya, sama guru kita atau sama bapak kita, nah, terus belajar. Belajar mana? Sudah belajar, Pak. Apa yang disuruh belajar lagi? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memanggil orang-orang yang di hatinya ada seperti keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muslim wajah, menyerahkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mewujudkan dua perintah Allah itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu dengan dua hal ini. Contoh saja. Teman-teman, ikhlas harus ada. Karena dengan ikhlas kita bisa meninggal dalam keadaan muslim. Contoh saja, gambaran. Kita masuk Islam, ada seorang masuk Islam supaya bisa menikahi seorang wanita yang muslim yang cantik. Landasan dia masuk Islam orang supaya bisa menikahi wanita yang dia senangi. bagaimana kiranya ketika dia ketika istrinya itu kembali hamil dan dia pasti tenang kepada wanita. Kira-kira masih bisa bertahan di atas keislamannya? Dipertanyakan. Yang kedua, kenapa kita harus mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan mutaba'ah ini, agama itu akan berjalan. Tanpa mutaba'ah ini, agama enggak jalan. Kita lihat saja. Ya. Seorang yang berzikir 1000 kali misalnya, tanpa bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sudah bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan, hadis yang ma'ruf ya, apa lagi pada? Nah, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengamalkan sebuah perbuatan laisa alaihi yang mana tidak ada di atas perbuatan tersebut amruna, amar ini bukan perintah, ini urusan. Ya, tidak ada yang syariatnya dari kami, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangguarat jumlah dia itu tersolat. Ya, bagaimana kiranya kalau kita berpuasa Senin bumi tapi dengan puasa itu ada yang puasa putri. Ya, dia sudah tidak makan, sudah tidak minum, atau berpuasa ya, semalam dari pagi sampai pagi sebulan penuh misalnya. Sampai badannya tinggal tulang berulang, rambutnya sudah rontok, ya, karena nggak ada lagi nutrisinya, nggak makan, ya. Bagaimana yang demikian? Sudah dapat capek, sudah tinggal tulang berulang, tinggal tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihan kan? Ya. Oleh karena itu bab ini merupakan bab yang amat penting, meskipun diulang berkali-kali. Meskipun diulang berkali-kali, itu karena begitu besarnya, ya, begitu besarnya ya, andil dari dua hal ini, andil dari ikhlas dan mutabah. Oleh karena itu, termasuk salah satu syubhat syaitan, talbis syaitan kepada kita. Ketika kita dijelaskan babul ikhlas, kita dijelaskan babul mutabah, kita dijelaskan baru taqwa lillah. Lagi-lagi begitu. Kenapa kalian tidak berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mengkritik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cukup dengan satu ayat, ya ayyuhal ladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa tidak dikritik? Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa ayat menyuruh kita untuk bertakwa? Ya ayuhan Nabi Taqillah. Berapa ayat? Coba hitung di dalam Al-Quran ini. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Allah senantiasa melarang kepada kita untuk Allah melarang terhadap apa-apa yang Allah haramkan. Banyak dalam Al-Quran, banyak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tidak dikritisi? Kenapa kita tidak merasa bodoh? Lebih iblis ya, kita merasa kosong dengan sesuatu yang amat penting ya, justru dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang kepada kita supaya Allah bertakwa, supaya kita bertakwa kepada Allah, ya, bukan Allah yang bertakwa ya, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Padahal itu adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, wasiatnya para nabi, wasiatnya orang-orang saleh adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa pasti mereka di dalam surat-surat mereka kepada seseorang kepada yang lain. Kita dapati banyak di dalam para ulama pertama kali sebelum meninggalnya dia mewajibkan takwa. Karena takwa itu amat susah. Dan ikhlas itu amat susah. Kenapa? Musuhnya adalah iblis karena Allah. Bagaimana tidak? Hanya dengan ikhlas inilah kita bisa selamat dari iblis. ketika kita meninggal bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal ini. Qala wa bi izzatika, kata Iblis laknatullah alaih, la'uwiyannahum ajma'ina. Setelah Iblis ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang terlaknat, terusir dari surga, maka Iblis berkata kepada Allah, bersumpah kepada Allah. Iblis bersumpah ya. Iblis bersumpah kepada Allah. La'uwiyannahum, benar-benar saya akan sesatkan mereka manusia ini. Ajma'ina, kata Iblis, semuanya sebagai penguatnya. La'uwiyan namun ajma'ina, benar-benar saya sesatkan mereka semuanya. Semuanya. Kemudian Iblis lanjutkan, illa min ibadika al-mukhlasin, kecuali sedikit dari hamba-hambamu yang ikhlas. Illa min ibadika al-mukhlasin, kecuali sedikit dari hamba-hambamu yang ikhlas. Dan ingat, dengan ikhlas ini pula, insya Allah, Allah akan datangkan kekuatan kepada kita untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan ikhlas inilah Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita. Ya. Kita bisa selamat dari talbis iblis. Sebagaimana yang terjadi pada Yusuf alaihi salatu wassalam dan Imran bin Abdul Aziz. Sudah paham ceritanya ya? Paham ya? Suatu ketika Yusuf yang terkenal dengan ketampanannya yang luar biasa, sampai-sampai istri sang raja itu terpikat dengan beliau. Dibawalah beliau ke kamarnya, ditutup semua jendela, semua pintu ditutup, dikunci. Haita, sini, sini. Istri raja, kira-kira istri raja itu kayak, ya, siapa? Panjim atau raja apa? Nah, istri raja ikhwan, ya. Istri raja. Sudah istri raja, dibawa ke kamar. Jendela, pintu ditutup, dikunci rapat-rapat. Tidak ada siapa-siapa. Lagi-lagi wanitanya yang ngajak lagi. Kalau misalnya, Pak Dono gimana? Pak Dono sini dong. Kuat gak Pak Dono? Wallahu ta'ala alam, kekuatan ikhlas. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan jati dirinya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan wanita Imra'atul Aziz. Allah beritakan kondisi hatinya bagaimana? Waqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh benar-benar Nabi Yusuf atau wanita itu benar-benar kepengen dengan Yusuf. Dan itu pun kepengen dengan wanita tersebut. Wajar kalian manusia, ya, nggak normal kalau nggak suka sama wanita, ya, nggak normal kalau nggak suka sama, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, pak, karena lupa ayatnya, kita bacakan ya. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula an ra'a burhana rabbi la kana kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya wa in wa anna wa innahu innahu min ibadina al mukhlasin. Coba kita lihat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Imra'atul Aziz benar-benar kepengen dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun benar-benar kepengen sama Imra'atul Aziz. Laula, kalau bukan an ra'a burhana rabbi, Nabi Yusuf meyakini bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadzalika, tentulah kalau Nabi Yusuf tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas amalannya, ya. Wah, enggak ada manusia kok. Ya, enggak ada manusia enggak apa-apa. Ya, umum itu mantan. Ya. Kalau kita begitu ya, na'udzubillah, ya. Dan kita tunjukkan itulah lenas rifa'anhu, kami palingkan anhu dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam su'awal fahsya, perbuatan jelek dan perbuatan keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Kenapa? Karena beliau adalah min ibadina, di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Mengikhlaskan hidupnya, amalannya kepada Allah Subhanallah. Kekuatan ikhlas. Sampai kondisi seperti ini, inilah kekuatan ikhlas. Kalau kita ikhlas beramal karena Allah Subhanallah, beragama karena Allah Subhanallah, ada uang 1 miliar kira-kira bisa nggak kita apa namanya korupsi? Ya. Kalau kekuatan ikhlasnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, insya Allah uang 1 miliar nggak terima. Ya. Misalnya Pak nanti aja Pak ya, Pak Nabi ini ceritanya tolong dibilang bagus saja. Nanti Pak Nabi saya kasih uang 2 miliar ya. Kira-kira gimana Pak? Cuma sedikit Pak Nabi. Tadinya kalau Pak Nabi mencek itu nilainya harusnya 6. Tapi paling tidak 6,5 aja Pak Nabi. Sambil kalau Pak Nabi mau nanti, kan jam dia. Ya. Akan berapa ini ya? Rumah di apa? Jawa Asri atau Delta aja ini. Rumah ya. Ya. Jawa ya? Gimana ini? Rumah ya ini. Bagaimana? Ya. Atau kamu nggak mau Pak Nabi? Satu, Pak Nabi saya penjara. Kedua, istri Pak Nabi saya siksa. Sama anak-anaknya. Seperti Nabi itu. Apa hasilnya dia tidak mau sama wanita itu? Masuk penjara. Ya. Kalau mau, dapat kenikmatan yang luar biasa. Kalau nggak mau, dapat siksa yang luar biasa. Kira-kira kalau begitu. Kita ini gimana? Wah, ini berurang ini. Berurang itu dirumah berurang. Bagiannya begitu ya. Kondisi darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang diharamkan. Kalau tidak dia. Bagaimana ini? Kekuatan ikhlas di sini teruji. Kekuatan ikhlas kita di sini teruji. Gimana Pak? Kira-kira ini, aduh. Saya ini perempuan. Ambil lagi. Kalau menurut Mas tolong, ini di kurangi sedikit lah nggak apa-apa kok. Mengurangi kualitas nggak apa-apa. Nanti saya kata begini. Udah berikan dari proyek. Gimana ini? Ya, supaya kita bisa dapat kerja. Nah, kekuatan kita teruji. Kekuatan kita teruji karena Allah Subhanahu wa Taala atau apa? Ya. Oleh karena itu ini adalah pentingnya ikhlas dan bagaimana sifat-sifat ikhlas itulah yang perlu kita pelajari. Paling tidak cukup kita selalu ingat firman Allah Subhanahu wa Taala untuk membekali definisi ikhlas berikutnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang amalan orang saleh. Inna ma'anukimu muslim wasilah dan muridu minkum jazaan wa la syukuha. Allah Subhanahu wa Taala berkata, innama nutimukum, saya ingin beri makan kepada kalian itu dia seorang saleh ini memberi makan kepada orang-orang kafir. Gimana sama orang-orang kafir? Nuri apa? Innama nutimukum liwajhillah, itu karena wajah Allah Subhanahu wa Taala. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami ini tidak menginginkan jazaa' balasan dari kalian. Walau syukur dan tidak pula ucapan terima kasih dari kita. Bagaimana sekarang ujian lagi untuk kita? Satu pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah mendidik putra-putri kita dari bayi sampai umur 30 tahun? Kita biayai sekolahnya dari TK sampai kuliah. Sakitnya kita biayai. Motornya kita kasih, mobilnya kita kasih, istri kita carikan mobil kita. Rumah kita buatkan. Satu ketika dia membangkan kepada kita. Dan bahkan anda tidak tahu diri. Tidak tahu terima kasih sama orang tua. Jawa enggak? Kira-kira seperti itu ya? Ya. Jawa ya? Kira-kira seperti itu ya? Di mana firman Allah ini? La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Ya. Ini ujiannya. ujian kita ini. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, untuk menjaga keikhlasan itu tidak ketika kita memberikan saja. Justru keikhlasan itu penting kita jaga pada tiga kondisi, pada tiga waktu. Yang pertama pada waktu sebelum kita beramal, pada Ibnu Qayyim di dalam kitab Kisah dan Ta'an dan Insyaallah Ta'an. Kita perlu menjaga, kita perlu membetulkan keikhlasan kita sebelum kita beramal. Kita ini ketika mau sholat, gimana ya? Ini sini ada mertua, kata dulu. Yang kedua, ketika kita sholat atau ketika kita beramal, pernah-pernah beramal. Misalnya di awal, Masya Allah, ikhlasnya luar biasa, gak ada orang. Ya. Tiba-tiba datang nggak tahu siapa gitu ya, bukan satu wanita cantik saja, nggak tahu, kita juga nggak kenal siapa, langsung bagus-bagusin. Ketika kita beramal perlu dijaga keikhlasan. Yang ketiga dan ini yang paling penting dan paling susah, paling penting dan paling susah adalah menjaga keikhlasan setelah beramal. Sedikit sekali orang yang selamat dari waktu yang ketiga. Menjaga keikhlasan ketika kita sudah selesai beramal. Contohnya saja seperti tadi, atau kita suka memberikan sedekah. Misalnya contohnya saja, Pak Haji suka ngasih sedekah sama Pak Mono, misalnya. Tiba-tiba suatu hari Pak Gono tak membantu Pak Haji. Pak Haji bilang, Pak Gono, ibu listrikku benar no. Pak Gono, siapa? Aku tak tahu, siapa? Kemana Gono mana ini? Oh, kau ini mau tahu orang belum tenang. Tidak ada ini. Orang ini tak ada mobil. Orang ini tak ada koran suruh. Orang ini tak ada tenggal. Katakanlah, tulkirul sadaqah, ditumpil mandi wal ada. La tuqilu sadaqatikum bil manni wal ada. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan sedekah kalian bil manni wal ada, dengan mencela, memberikan amal yang tunda-tunda. Wal ada dan menyakiti hati orang yang dikasih. Kapan kira-kira ini terjadi manni wal ada? Setelah beramal. Ya Bunda, sedikit. Maka di sini yang pentingnya ilmu ikhlas. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan bab yang luas di dalam masalah ini dalam berbagai macam kitabnya. Baik dalam ma'an, banyak perbuatannya. Baik dalam mental harus saja, banyak babnya. Berkhusus tentang ikhlas. Baik di dalam Al-Fawaqid dan kitab-kitab yang lainnya milik Ibnu Qayyim rahimahullah. Daftarnya dalam ini insyaAllah. Dan diakui oleh para ulama, ya, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Nah, kitab ini adalah ringkasan dari berbagai macam kitab Ibn al-Qayyim tersebut. Ya. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk mempelajarinya. Ya. Penting sekali bukan? Penting. Ya. Wallahu ta'ala alam suar, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul da'wana subhanallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.